untuk engkau. Kita pun berakad mengurai ikrar saling setia, dan kini ada dia. Mungkin Tuhan menguji aku, namun bagaimana bila ikhlas tak hadir di hatiku. Pertama dengan cinta lebih, hanya ingin sakinah. Namun mengapa dia kau undang ke istana kita? Beri hati ini pudar harap mawaddah bersama. saja hanya bila Tuhan yang